Rak Jodoh Mas Joko Sas kita mainkan bersama seluruh artis Romansa. Yes, masuk. Dot karo nangis lho Mas Joko nyanyi ini meninggalkan kamu penuh penghayatan aku sayangi. Banyu apa Dot? Murah sama Dot? Hati gelikan tresno ku ora direstui. Mama papa maaf. Kartunya sekalian ya, para penyanyi masing-masing punya bisnis sampingan. Yang paling ujungnya bisnis sepatu, sepatu cowok ya. Yang Edot bisnisnya adalah furnitur ya. Eva Aquila bisnisnya apa sayang? Bisnis kata-kata, suka berdakwah ya lewat medsos. Maya Sabrina bisnisnya adalah second baju artis ya. Dev sepatu cowok. Eko, terima kasih. Akhirnya sampai di sini saudara-saudaraku semuanya. Pak Benny, thank you banget, luar biasa. Terima kasih Pak Benny dan juga teman-teman semuanya sudah hadir pada siang hari ini. Akhirnya share di frame bersama Romansa. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Exist, thank you. Saya Sulong, dadah, bye-bye.